بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نعم، أتجلو مقدمة يحيى. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. دبوك آية يلا. مقدمة. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أما بعد، فلا يخفى على عاقل مدرك ما للعلم وأهله من فضل ومكانة في الشرع المطهر الحنيف، إذ الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، يحتاج دائما إلى علم مفضل يزول به جهله، وعد في محبته وضبطه ورضاه وغضبه، فعله وتركه وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عبد ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، jadi di مقدمه الشارح شيخنا عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله terhadap syarah beliau ini atas al-manzumah al-baquniyah yang diberi judul At-Ta'liqat al-Radiyah ala al-manzumah al-baquniyah. Beliau mengawali dengan khutbatul hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah diawali dengan khutbatul hajah, kemudian beliau mengatakan nama ba'd, adapun setelahnya wala yakhfa 'ala 'aqilin mudrikin, ya, tidak tersembunyi, tidak samar atas orang yang berakal, yang mudrik, yang mengetahui malil ilmi wa ahlihi, apa yang dimiliki oleh ilmu, yang ilmu syariat maksudnya, wa ahlihi wa ahlil ilm, dan pemilik ilm, yakni ahlul ilm, ulama, apa yang ada pada ilmu dan ulama min fadlin, dari keutamaan, wa makanatin, dan kedudukan, fi syar'i al-mutahhari al-hanif, dalam syariat yang suci, yang lurus ini. Hanif, supaya anda tahu, yakni yang lurus, ya, di atas tauhid dan jauh dari syirik. Nah, kemudian di sini dikutip oleh beliau ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kutipan keterangan yang dikatakan di akhir, qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikutip dari kitab Qa'idah fi Anwa'il Istiftah fi Shalah. Yaitu kata beliau, karena al-insanu, dari mulai dari sini kutipan kalimatnya, al-insanu khuliqa dzaluman jahula. Manusia itu diciptakan ya dalam keadaan zaluman, selalu berbuat zalim, jahula, yani zaluman selalu berbuat zalim ya dalam keadaan sadar. Jahula selalu berbuat kesalahan. Ya. Selalu berbuat kesalahan. Jahula di sini bukan artinya ya bodoh begitu semata, tapi maksudnya adalah melakukan perbuatan jahil. Jahil yakni perbuatan yang tidak baik. Ya. Fal aslu fihi adamul ilm. Fal aslu fihi adamul ilm. Maka pada asalnya ya, yakni hukum asal yang ada pada manusia itu adalah adamul ilm, tidak punya ilmu. Wa mailuhu ila ma yahwahu minasyarr, dan kecenderungannya kepada kejelekan yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ya, jadi zuluman jahula ini berarti tafsir terhadap zuluman jahula ini. Nah. Jadi ini menjelaskan ya, zuluman jahula. Kan asy mengatakan sebetulnya mengatakan al-insanu khuliqa zuluman jahula. Ciptakan ya pada dasarnya dalam keadaan zuluman jahula. Jadi pada asalnya adalah tidak punya ilm, jahul. Ya. Kemudian itulah yang membawa selalu untuk berbuat yang tidak benar. Yang tidak terbimbing oleh ilmu. Wa mailuhu, dan ada kecenderungan badannya kepada kejelekan yang diinginkan oleh hawa nafsunya sehingga melakukan kezaliman. Fahtaju daiman ila ilmin mufassal. Maka dia butuh ya selalu kepada ilmu yang merinci. Yazulu bihi jahluh, yang dengan ilmu merinci itu hilanglah kebodohannya. Ya. Wa adlin fi mahabbatihi wa bughdihi wa ridahu wa ghadabih. Dan butuh kepada sifat adil, sikap adil. Ya. Dalam hal mencintai, membenci, meridhoi, dan memarahi. Sehingga dia tidak terjerumus dalam kezaliman. Jadi ilmu tersebut menghilangkan sifat jahul, ilmu yang mufassal itu, dan adil ini tadi, ya sifat adil ini menghilangkan sifat zalumnya. Nah, adil dalam hal mencintai sesuatu, membenci sesuatu, ridho terhadap sesuatu, marah terhadap sesuatu, wa fi'lihi wa tarkihi wa ita'i wa man'ihi, dan dalam hal seluruh perbuatannya dan apa yang ditinggalkannya, dalam hal memberi dan dalam hal menahan, tidak memberi. Ya. Butuh sifat adil sehingga tidak zalim. Wa kullu ma yaqulu wa ya'maluhu, seluruh apa yang diucapkannya dan diamalkannya, yahtaju fihi, dia butuh ya pada perkara-perkara itu ila adlin yunafi zulmahu, butuh keadilan yang menafikan, menepis kedzalimannya, sehingga dia tidak menjadi zalim tadi. Ya, dia ini keluar dari itu. Fa illam yamunnallahu alaihi bil ilmi al mufassal wal adl al mufassal, apabila Allah tidak menganugerahi dia ilmu merinci, ilmu detail dan adil secara detail merinci dalam segala perkara, wa illa jika tidak demikian, kana fihi minal jahli wal zulmi, adalah padanya terdapat kejahilan ya dan kezaliman, ma yakhruju bihi, yang dengannya dia keluar anis siratil mustaqim, keluar dari jalan yang lurus. Nah, ini masya Allah, ini kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ini sangat bagus untuk dihafalkan. Nah, واصل. ويقول الإمام ابن القيم أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل توسيعكم في أهل. نعم حسبك. كتاب الإمام ابن القيم لنوكي للكتاب الفوائد أعلى الهمم في طلب العلم. همم جمع دار همة يعني تتكيك yang paling tinggi dalam menuntut ilm, yaitu telah berilmu kita ajar sunnah. Itu apa? Menuntut ilmu Alkitab wa sunnah. Wal-fahmu anillahi wa rasulihi nafsul murad. Dan pemahaman tentang Allah dan Rasulnya itu, ya, itu adalah nafsul murad. Itu juga yang diinginkan. Itulah yang diinginkan dari talabul ilmi kitab wa sunnah. Nah, itulah yang diinginkan, ya, tujuan inti dari talabul ilmi kitab wa sunnah. Dan juga wa ilmi hududil munzal, dan ilmu hudud, yakni batas-batas syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tawti'atun fi ahammiyati hadzal fann. Nah. Tawti'atun fi ahammiyati hadzal fann. Al-mawsul al-harisi, ilmun yaqtimu sunnah an-nabawiyyah al-ghurra'. فبه تميز النصوص النبوية ثبوتا وعدما صحة وضعفا. طيب. Sebagai tawti'ah, ini sebagai tamhid dasar, ya. Dalam menjelaskan pentingnya bidang studi ini, yaitu ilmu mustalah hadis. Ilmu usul hadis, ilmu usul hadis merupakan ilmu yang melayani sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Maka dengan ilmu inilah bisa dibedakan, tumayyiz, bisa dipilah an-nususun nabawiyatu naf-naf nabawiyah, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam thubutan wa adaman, dalam hal mana hadis yang diriwayatkan dengan benar, sabit, itu benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mana yang tidak, sihatan wa da'fan, mana yang sahih dan mana yang da'if. Tayyib, ikra. Qala al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, laysa jawdatul hadithi fi qurbil isnadi, walakin jawdatul hadithi sihhatul rijali. Nah, kata al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, yang dikeluarkan oleh al-Khatib, ini dari dihasya ya, anda kalau menyebutkan marji referensi itu hanya membaca dari hasyiah. Nah, dari kitab Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Nah, kata Syekh, bisanadin la ba'sa bi, dengan sanad yang ya tidak mengapa. Bahwa Abdullah bin Mubarak mengatakan, laysa jawdatul hadithi fi qurbil isnad, bukanlah kebagusan hadis itu terletak pada dekatnya sanad. Ya, yakni sedikitnya jumlah rawi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qurbul isnad, yakni tingginya sanad, ali. Nah, akan datang di fasa tentang itu. Walakin jawdatul hadis ya sihhatul rijal, tetapi kebagusan hadis itu terletak pada sahihnya ya sanad, rawi-rawi yang meriwayatkan hadis itu. Yani, jadi tidak ada gunanya tingginya sanad, sanad ali, dekatnya ya sanad itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dhaif. Nah, yang paling penting adalah sahihnya sanad. Meskipun nazil, meskipun jauh jaraknya. Banyak perantara rawi, jumlah rawi banyak, tapi sahih. Nah. Qala. Wa qala al-Imam Yahya bin Sa'ir al-Qattan, la tanduru ila al-hadith, walakin yanduru ila al-isnad. Fa in sahha al-isnad wa illa fala taqtarru bil hadithi idza lam yashih al isnad. Naam, kata al imam Yahya bin Sa'id al Qattan, dan ini dinukil ya, kita baca aja dulu. La tanduru ila al hadith, kata Yahya bin Sa'id al Qattan, la tanduru ila al hadith, kalian jangan melihat kepada hadis itu semata, yakni matan. Ya, jangan memperhatikan matan. Ya, dalam arti lalai dari sanad gitu. Walakin unduru ila al-isnad, akan tetapi perhatikanlah sanad. Fa in shahha al-isnadu, apabila sanad itu sahih, ya, barulah diperhatikan hadisnya, yakni matannya. Wa illa, dan jika tidak sahih, fala taghtarru bil hadis, maka jangan anda tertipu dengan hadis, dengan matan itu. Di dalamnya sahih al-isnad, apabila sanadnya sahih. Karena matan hadis itu bisa saja dikarang, dipalsukan, ya. Baik. Baik. Sanadnya, atau bahkan tadi dikarang sanadnya untuk kemudian diletakkan matan tersebut. Jadi sanad yang paling penting. Jika sahih sanadnya, berarti hadis yang diriwayatkan sahih, perlu diperhatikan. Nah, ini dikeluarkan oleh Khatib dalam Al-Jami', kitab yang sama, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', kata Syekh, bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Baik. Jadi ini yang sangat hasan. Adapun tadi dari Abdullah bin Mubarak dikatakan di sana lillah ba'sa bihi, sanadnya tidak mengapa. Biasanya takdir ungkapan la ba'sa bihi itu biasanya digunakan yakni la ba'sa bihi fi syawahid, biasanya begitu. Yakni tidak mengapa untuk dijadikan penguat. Jadi intinya ucapan Abdullah bin Mubarak ya terkuatkan dengan ucapan Yahya bin Sa'id al-Qattan. Nah. وقال الحافظ ابن قتيبة الدينوري ليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم يعني هذه الأمة رجل عن رجل وثقة عن ثقة حتى يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فيبين بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم. نعم. Selanjutnya kata Al-Hafidh Ibn Qutaybah Ad-Dinuri, "Laisa li ummati min al-umami isnadun ka isnadihim." Yani hadhihi al-ummah, subhanallah. Rajulun an rajul. Wa thiqatun an thiqah. Hatta yablugha bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatah. Jadi tidak ada suatu umat yang memiliki yani walaysa di ummat, tidak ada satu umat minal umam dari umat-umat yang ada ya memiliki isnad sanad ke isnadihim seperti sanadnya mereka, yakni hadil ummah, seperti sanadnya umat ini. Jadi tidak ada umat selain umat ini yang punya sanad seperti sanad umat ini ya. Sanad umat ini rajulun an rajul, rawi meriwayatkan dari rawi, wasiqatun an thiqah, ya, riwayat yang thiqah meriwayatkan dari riwayat yang thiqah, hatta yablugha bidzalika Rasulullah, sampai ya periwayatan itu mencapai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatahu dan sahabatnya, fayabin bidzalika sahih wa istiqim, fayabin yakni menjadi terpisah. Yatamayyaz, terpisah, terbedakan dengan itu hadis yang sahih dan hadis yang saqim yakni dhaif, lemah. Wal muttasil wal munqati'u, terpisah, terbedakan dengan itu hadis muttasil yang bersambung dan al munqati' yang putus. Wal mudallas was salim, dan hadis yang mudallas ya yang di tadlis yang terjadi padanya pengelabuan periwayatan dan yang selamat dari tadlis, nanti akan ada penjelasan tentang tadlis. Baik, wa'allaq al-hafid ibn Hajar. Baik, ini tadi ucapan Ibn Qutaybah Ad-Dinuri. Hasya disebutkan na'am Al-Hafidh Al-Mizzi dalam kitab Tahdhibul Kamal ya menukil, yang menukilnya adalah Al-Mizzi dalam kitab Tahdhibul Kamal. Naam. Adapun wa ma bainal mu'taridat al-mu'taridataini huwa min kalam Al-Hafidh Al-Mizzi, yakni hadhil ummain. Ini maksud yakni hadhil ummata, ini keterangannya Al-Mizzi untuk menjelaskan keisnadihim, hum yang mereka maksud ini adalah umat ini. Nah. Fadhal. Wa'allaq al-Hafidh al-Hajar. Wa'allaq al-Hafidh ibn Hajar wa'asqalani fi al-Nukat ala kitab ibn Salah ala qawli al-Hafidh ibn Salah an ilmi al-Hadith bi'annahu huwa min akthar al-ulumi tawallujan biqawlihi أي دخولا في فنونها. والمراد بالعلوم هنا الشرعية وهي التفسير والحديث والفقه، وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. طيب، الحافظ ابن حجر الأصفهاني لم كتاب النبت على كتاب الصلاح مهمنتاري بريكتاتا komentar atas ucapan Al-Hafidz Ibnu Shalah tentang ilmu hadis bi annahu, yakni ini ucapan Ibnu Shalah sekarang. Nah, kalimat huwa min aktsaril ulumi tawallujan. Ini ucapan siapa? Ibnu Shalah. Ibnu Shalah mengatakan ilmu usul hadis termasuk ilmu yang paling banyak masuk tawallujan, sebagaimana dijelaskan nanti, paling banyak masuk ke ilmu-ilmu lain. Nah, ini huwa min aktsaril ulumi tawallujan, ucapan siapa? Ibnu Shalah. Nah, kemudian ditakliq oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam An-Nukat al-Kitab Ibnu Shalah biqaulihi, dengan ucapannya, ini sekarang ucapan Ibnu Hajar, ay, yaitu tawallujan ay dukhulan fi fununiha, ilmu, termasuk ilmu yang paling banyak masuk dalam dalam bidang-bidang studi ilmu lainnya. Dan yang dimaksud dengan ulum, ilmu-ilmu lainnya, bidang studi lainnya, yaitu asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat, bidang-bidang studi ilmu syariat. Wahia, yaitu tafsir, hadis, fikih. Nah, tafsir, hadis, fikih. Yani tafsir butuh ilmu hadis. Hadis sendiri jelas. Fikih butuh ilmu hadis. Nah, inna ma sara akthara. Hanya sesungguhnya ilmu usul hadis menjadi ilmu yang paling banyak masuk ke ilmu-ilmu lainnya. Lihtiyaji kulli minal ulumi salasat ilaih. Karena masing-masing dari tiga ilmu tersebut, tafsir, hadis, fikih, semuanya butuh kepada ilmu hadis, ilmu usul hadis. Naam. Masih lanjut keterangannya, belum selesai. Ammal hadithu, masih kalam Ibnu Hajar. Ammal hadithu fadahirun. Adakah ilmu hadith? Jelas. Ya, jelas. Nyata. Butuhnya kepada ilmu usul hadith. Nah, karena dia membahas tentang hadith. Kesuhihannya. Kedaifannya. Naam. Wa amma tafsiru, fa innahu awla ma fussira bihi kalamullah ta'ala. ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم واحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. نعم. أدكم علم تفسير karena sesungguhnya yang paling tepat dalam menafsirkan kalam Allah ayat Al-Quran yaitu hadis yang ثابت yang benar dari Nabi SAW. Dan untuk itu yahtaju an-nadhiru fi dhalik. Orang yang melakukan pembahasan tentang tafsir butuh dalam hal itu untuk bisa menafsirkan ayat dengan hadis, butuh kepada pengetahuan mana hadis yang sabit dari Nabi SAW dan mana yang tidak. Jelas? Jangan sampai menafsirkan ayat dengan hadis yang dhaif. Nah, wa amal fikhu. Wa amal fikhu. Walihtiyajil fikh. Walihtiyajil faqih ila al-istidlali bima thabata min al-hadithi duna ma lam yathbut. ولا يتبين ذلك الا بعلم الحديث. Adapun al-fiqh, maka itu dikarenakan seorang yang faqih butuh kepada istidlal, butuh melakukan istidlal yakni pendalilan untuk suatu hukum bima thabata min al-hadith, dengan suatu hadis yang sabit. Duna malam yasbut, tidak hadis yang tidak sabit. Walaya tabayyana dhalika la bi'ilmi al-hadis. Dan hal itu tidak menjadi jelas mana yang sabit, mana yang tidak, kecuali dengan ilmu hadis. Tamam? Naam. Waqala an-nazimu. Waqala an-nazimu al-hafidh as-Suyuti rahimahullah fi al-fiyyadihi. Ilmu al-hadithi dhu qawanina tuhad. يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. الحافظ السيوطي في ألفيته علم الحديث ذو قوانين تحد, memiliki qawanin, jamak dari qanun, ya, memiliki kaidah-kaidah, aturan-aturan, ya, kaidah-kaidah yang didefinisikan, ya, diberi definisi-definisi, batas-batas. Nah, yudrabiha, dengan kaidah-kaidah itulah, ya, kuwanin, kuwaid itulah, diketahui ahwalu matnin wa sanad, diketahui keadaan-keadaan suatu matan dan suatu sanad dari hadis. Fadhanika, ya, fadhanika dhani, artinya isyarat kepada dua perkara, yaitu matan dan sanad. Fadhanika, maka kedua perkara itu, yaitu matan dan sanad, al-maudu'u, ya, itulah topik pembahasan, wal maqsudu, fadhanika al-maudu'u, itulah topik pembahasan tadi, yaitu matan dan sanad. Wal maqsudu, dan yang menjadi tujuan dari ilmu hadith, ayyu'rafa, untuk mengetahui al-maqbulu wal mardudu, al-maqbul, hadith yang diterima dan yang tertolak. Nah, وأزيد على كلام الحافظ ابن حجر أيضا احتياج علم العقيدة إليه وهو أصل العلوم كلها, ففيه أبواب متعلقة بالأسماء والصفات وبالبعث والجزاء والجنة والنار وغيرها من أمور الاعتقاد. نعم, dan aku tambahkan kata Syekh Al-Bukhari, aku tambahkan atas keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, saya tambahkan juga atas itu, ihtiyaju ilmi al-aqidah ila. Jadi yang disebutkan Ibnu Hajar tadi kan apa? Ada tiga, yaitu butuhnya ilmu tafsir kepada ilmu hadis, ilmu hadis itu sendiri kepada ilmu usul hadis, mustalah, dan al-fiqh terhadap ilmu mustalah. Jadi tiga, tafsir, hadis, fikih. Ditambah oleh Syekh satu lagi, yaitu ilmu aqidah. Jadi empat. Wa huwa usul ulumi kulliyah, dan illa inti pokok seluruh ilmu-ilmu yang ada. Fafi abwabu muta'alliqah, maka pada ilmu akidah terdapat bab-bab yang terkait dengan al-asma wa sifat, terkait dengan al-ba'ath wal jazaa', terkait dengan al-jannah dan nar, dan selainnya min umur al-i'tiqad, dari perkara-perkara i'tiqad akidah. Nah, qira. Wa ma'lumun anna kutuban katsiratan ulifat fi hadha al-bab, kal-iman li Abi Ubayd wal-iman li Ibn Abi Shaybah wal-arsy lahu wal-asma' wa sifat lil-Bayhaqi والرد على الجهمية للدارمي والسنة لابن أبي عاصم والسنة للخلال والسنة لعبد الله بن أحمد ولبانة الكبرى لابن بطة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي وغيرها كثير. نعم, إني كتب الشيخ معلوم بهو di sesungguhnya banyak kitab-kitab yang dikarang dalam bab ini, ya, yang di dalam bab akidah seperti kitab Al-Iman dari Ubayd dan seterusnya yang disebutkan ini, sederetan kitab Ughairiyah Tafsir dan selain yang disebutkan banyak. Wahia, naam, wahia kutubun azimatun hawat abwab al-i'tiqad jami'an. Naam, dan kitab-kitab tersebut, ya, adalah kitab-kitab yang agung, kitab-kitab yang besar. Nah, hawat abwab al-i'tiqad jami'an. Jadi kitab-kitab ini bukan kitab-kitab biasa, tapi kitab-kitab yang agung, kitab-kitab yang besar, yang hawat artinya memuat, mengandung bab-bab i'tiqad seluruhnya. Jadi kitab-kitab yang lengkap dalam, ya, menyebutkan bab-bab akidah seluruhnya. Wa minal ma'lum annaha kutubun musnadatun qara ahaduhum yadhkuru laka fil babil wahidi hadithan iddatan عدة أحاديث عدة وآثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم وهكذا. ومن المعلوم dan merupakan hal yang maklum diketahui bahwa kitab-kitab itu kutubun musnadah, kitab-kitab yang bersanad, kitab-kitab yang bersanad, nah, yang sanad yang bersambung. Tara ahadahum, anda melihat salah satu dari mereka, yadkuru laka fil babil wahid, dia menyebutkan untuk anda dalam satu bab, dari bab-bab i'tiqad yang ada, ahaditha iddatin, sejumlah hadith, wa atharun anis salaf, dan asar-asar dari salaf, minas sahabah, man ba'dahum, dari kalangan sahabat, dan yang setelah mereka, wa hakadha, dan seterusnya. Nah, فكيف تعرف أن هذه صفات يجوز إثباتها لله أو لا؟ Maka bagaimana anda bisa mengetahui bahwa sifat-sifat ini boleh ditetapkan bagi Allah sebagai sifat-sifat Allah atau tidak? وثبوت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan bagaimana anda bisa mengetahui ya tentang sabitnya benarnya berita ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Aw hal hadza min ahwali yaumil qiyamati aw la? Apa ini termasuk dari prahara-prahara yang akan terjadi di hari kiamat atau tidak? Aw min al mughayyabati aw la? Apa ini termasuk dari perkara-perkara ghaib atau tidak? Wagairiha min al-umur al-aqidiyyati. Dan selain dari itu, dari perkara-perkara akidah, tentunya harus berdasarkan ya hadis yang telah diperjelas bahwa hadis itu memang sabit benar riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dijadikan dalil. Nah, kamil. Wal maqsudu huwa كيف تتوصل إلى الإثبات أو النفي إن لم تكن لديك الآلة التي توصلك إلى تحقيق هذا الهدف. Maksud dari penjelasan ini adalah كيف تتوصل, bagaimana anda bisa sampai kepada isbat, penetapan atau nafi isbat bahwa ini hadis benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya ini tidak benar, jika anda tidak memiliki alat untuk bisa mengantar, menyampaikan anda kepada penelitian yang bisa merealisasikan tujuan ini. Bila tahqiq hadal harap, tidak ada alat yang bisa menyampaikan anda kepada terrealisasinya tujuan ini. Tahqiq hadal harap, yakni terrealisasinya tujuan ini. Nah, لا يمكن ذلك. يملك ذلك. لا يمكن كذلك بعد توفيق الله لك إلا بعلم وصول الحديث فقط لا غير. فتدرس الإسناد والمتن وتطبق قواعد أهل الفن في تمييز الأخبار. فإن صح الخبر من المآخذ أسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدت بما دل عليه, وإن لم يصح فلا تجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم. Walaupun falsafah bihi la yajuz. La yumkinu kadhalik. Tidak mungkin bagimu untuk bisa melakukan itu. Ya, untuk bisa merealisasikan tujuan itu tadi. Ya. Setelah taufik Allah Subhanahu wa taala untukmu, kamu tidak bisa merealisasikan tujuan tadi kecuali dengan ilmu usulul hadis saja. Satu-satunya. Ilmu yang bisa menyampaikan kepada realisasinya tujuan tadi. Untuk menetapkan suatu hadith benar dari Nabi SAW atau menafikan bahwa itu bukan dari Nabi SAW. La ghair, tidak ada ilmu lain yang bisa yang menjadi alat untuk itu. Fatadrusul isnad wal matna, maka anda mempelajari sanad dan matan. Fatutabbiqu qawaida ahli al-fan, dan anda menerapkan ya kaidah-kaidah pakar ilmu ini, bidang studi ini, ilmu hadith, kita nizil akhbar dalam membedakan, memilah, memisah berita-berita yang diriwayatkan. Fa'in sahhal khabaru minal ma'akhid, apabila khabar itu, hadis itu, ya, khabar hadis itu sahih, ya, yani bebas dari ma'akhid, bebas dari kritikan-kritikan yang yani kritikan-kritikan terkait dengan hal-hal yang tidak memenuhi, ya, kaidah-kaidah kesahihan hadis, nasab tahu ila Nabi Sallallahu. Baik, akan kau disebahkan kepada Nabi Sallallahu. Wa taqadda bima dalla alaih, dan anda pun meyakini bahwa, na'am wa taqadda bima dalla alaih, dan engkau pun meyakini makna yang ditunjukkannya, meyakini hukum yang ditunjukkannya. Wa illam yasih, apabila tidak sahih, maka fala tajuzu nisbatuhu ilaih sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh disebahkan kepada Nabi Sallallahu. Wa alai, dan berdasarkan ini fa i'tiqadu bihi la yajuz, berarti tidak boleh menjadikannya sebagai akidah. Baik. Idza dhahara laka, idza dhahara laka ahamiyatu hadzal ilmi, dhahara laka khataruhu. Fala yalijhu 'anil kalam 'ala al akhbar sihhatan wa da'fan. Kullu man syaa'a mimman habba wa dabba وعرف وجهل فهذا غلط وخطر عظيم إنما يتكلم فيه من عرف هذا الفن معرفة تامة وعرف أصوله وضوابطه مع الميراث العملي في ذلك. Apabila telah tampak bagimu pentingnya ilmu ini, ya, tampak pula bagimu bahayanya ilmu ini. Ya. Ketika anda mengetahui pentingnya ilmu ini, anda mengetahui bahayanya ilmu ini, ini tidak boleh sembarangan berbicara dengan ilmu ini. Fala yaliju, karena apa tadi sudah kita dengar, ini menentukan kebenaran tafsir, ya, kebenaran hadis, menentukan kebenaran fikih, kebenaran akidah bahkan. Jadi fala yalijhu, yakni fala yadkhuluhu, maka tidak boleh masuk, berkecimpung, ya. Maka tidak boleh masuk berkecimpung anil kalam ala al-a'ni, yang saya maksud tasyif, yaitu al-kalam, berbicara ala al-akhbar, tentang hadis-hadis sihatan wa da'afan, dalam hal kesahihannya dan kedaifannya. Kullu man syaa, setiap orang yang mau, mimman habba wa dabba, dari siapa saja yang datang, ya, dan ingin masuk, tidak bisa. Wa arafa wa jahila, dari siapa saja yang mengetahui dan tidak tahu, ingin berkecimpung berbicara bahwa ini sahih, ini dhaif, ini bahaya. Fahada ghalat, ini salah. Wa khatarun adzim, dan ini bahaya besar. Innama yatakallamu fihi, hanya sesungguhnya yang boleh berbicara dalam bidang ilmu ini, man arafa hadal fanna, orang yang mengetahui bidang ilmu ini, ma'rifatan tammatan, dengan pengetahuan yang sempurna. Wa arafa usulahu wa dawabithahu, mengetahui usulnya, ya, dan mengetahui kaidah-kaidahnya dan kriteria-kriterianya. Ma'al mirasil amaliyyi, disertai bersama apa? Al-mirasil amali. Bukan hanya sekedar menguasai usul dan dawabit, kaidah-kaidah dan kriteria-kriterianya, tetapi juga memiliki al-miras al-amali, memiliki pengalaman. Memiliki pengalaman amaliyah dalam bidang ilmu ini. Jadi memang dia, ya, menekuni penelitian terhadap hadis, bukan hanya menguasai kaidah-kaidahnya saja, tapi dia betul-betul melakukan penelitian. Nah, pengalaman meneliti. Tamam? Amma tasallutu? Amma tasallutu ala kutubi sunnati wa turati wa kutubi ahli ilmi min ba'di al-warraqin miman la naqata lahu fi hadha al-ilm al-sharif wa la jamala bal hula silata lahu bi'ilmi usul al-hadith la min qaribin wa la min ba'irin يتجرأ عليها تصحيحا وتضعيفا هذا خطر عظيم وأمر خطير وهو نذير شر. أدب التسلط منرجان كتب السنة التسلط على كتب السنة والتراث وكتب أهل العلم masuk menerjang kitab-kitab sunnah. Ya. Dan kitab-kitab ulama yang dilakukan oleh sebagian orang yang digelari oleh Syekh dengan Al-Warraqin. Al-Warraqin, nah. Nisbah kepada Al-Warraq kertas. Hanya membolak-balik kertas begitu, sebenarnya tidak punya ilmu. Mimman la naqata lahu. Ini siapa Al-Warraq ini dimaksud, yaitu dari kalangan orang-orang yang la naqata lahu fi hadzal ilm. Dia tidak punya ya bekal dalam ilmu ini, pengetahuan pada ilmu ini. La naqata lahu wa la jamala. Maksudnya apa? Dia tidak punya pengetahuan sama sekali. Tidak punya bekal pengetahuan tentang ilmu ini. Nakoh jaman. Unta betina nakoh jaman. Ya. Unta jantan ini kan kendaraan ya. Kendaraan di masa lalu. Artinya apa? Dia tidak punya kendaraan. Artinya dia tidak punya. Tidak punya pengetahuan. Sama sekali. Ballahu la filata lahu bi'ilmu usul hadith. Bahkan dia tidak punya hubungan sama sekali dengan ilmu usul hadis, tidak punya hubungan. La min qarib, tidak dari dekat, wala min ba'id, tidak punya dari jauh. Fa tajarra'u 'alaiha, kemudian dia lancang ya terhadap kitab-kitab tersebut dalam melakukan penilaian tashihan wa tad'ifan, mensahihkan dan mendhaifkan. Fa hadha khata'un 'azimun, ini kesalahan besar. Wa amrun khatir, bahaya. Merupakan bahaya, wahwa nadhiru syar. Dan ini peringatan, ya, datangnya kejelekan. Nah, wahaitu yatarattabu ala dhalika ihtiyatun fil ilmi, ma fawda alamiyatin, ilmiyatin, ma fawda ilmiyatin arimatin, شوهت بهاء هذا العلم الشريف وهذه الكتب المباركة وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أمين. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. إن بهايا بشار حيث يترتب على ذلك manakala berakibat, ya, hal itu berakibat terjadinya ihtiyatun fil ilm, mengada-ada, ya, dalam hal ilm. Ma'a fawda ilmiyatin arimatin, bersama terjadinya kehebohan, ya, fawda, kehebohan, kekacauan ilmiah yang merusak, menghancurkan. Syawahat bahaa hadzal ilmi syarifi, yang merusak, menodai, ya, cemerlangnya ilmu yang mulia ini. Wa hadhil kutubil mubarakah, dan menodai kitab-kitab yang penuh barakah ini. Fa ilallah al-mustaka, hanya kepada Allah kita mengadu, wala haula wala quwata illa billahil 'azim. Artinya ditemukan ada orang-orang seperti itu. Nah, yang tergolong warrahim. Tayyib. Di zaman kita yang memang punya keahlian seperti ini, seperti Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah, ya, murid dari Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan yang masih hidup sampai sekarang seperti Syekh Rabi'. Nah, tayyib. Dan yang semisalnya, Allah Ta'ala berfirman, artinya perkara ini, ya, masuk dalam ayat, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ وَلَا تَقْفُ يَنِلَا لَا تَتْبَعْ لَا تَتْبِعْ, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. إِنَّ السَّمَعَ الْبَصَرَ فُعَرَ كُلُّ لَيْكَ كَلَانَ مَسْئُولَ, semuanya pendengaran, penglihatan, dan kalbu hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah Ta'ala. Selesai ini keterangan yang Masya Allah luar biasa. Ya. Tersisa dari mukaddimah ini al-kalamu anin nazimi wa mandhumati. Yani keterangan tentang siapa nazim al-Baiquni. Nah, penulis kitab mandhumah al-Baiquniyah, dan keterangan tentang mandhumahnya. Ini insya Allah pada pertemuan berikutnya. بارك الله فيكم.